Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Berkata Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa qitalul lususi wal khawarij jaizun idza 'aradu lirrajul fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila 'an nafsihi wa malihi وَيَدْفَعُ عَنْهَا بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ. Dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini bolehnya, diizinkannya memerangi kaum khawarij dan para perompak atau pencuri jika mereka mencoba mengganggu seseorang, baik yang mengancam jiwanya maupun mengancam hartanya, boleh bagi orang tersebut untuk melawan, memeranginya dalam rangka membela diri dan hartanya. Boleh baginya untuk membela diri dengan segala cara yang dia mampu untuk melakukannya. Ini salah satu keyakinan ahli sunnah. Bolehnya bagi seseorang, walaupun dia rakyat sipil, untuk mempertahankan diri, mempertahankan nyawanya, atau mempertahankan harta dan kehormatan keluarganya, jika ada satu pihak yang mencoba menyakitinya atau mengganggu dirinya yang mengancam jiwa atau hartanya serta kehormatannya. Diperbolehkan hal ini. Namun beliau Al-Imamu Ahmad akan melanjutkan hukum permasalahan ini dengan perkataannya, walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum wala yattabi'a atharahum. Dan tidak dibenarkan bagi orang tersebut yang diserang, yang akan dirampok atau dicuri rumahnya, sesuatu dari rumah dia, boleh bagi dia mempertahankan dirinya pada saat itu, pada saat gangguan masih berjalan atau upaya untuk menyerang dan membunuhnya terus dilakukan, maka boleh baginya untuk mempertahankan diri. Namun apabila pencuri tersebut atau perampok tersebut atau orang yang akan membunuhnya, baik itu dari kalangan pencuri dan perampok biasa ataupun dari kalangan khawarij, melarikan diri, maka tidak dibenarkan bagi orang tersebut untuk mengejarnya. Tidak dibenarkan bagi orang yang tadi diizinkan untuk melawan, mempertahankan diri, setelah pencuri atau perampok dan khawarij melarikan diri, tidak dibenarkan untuk mengejarnya. Lalu bagaimana? Beliau akan melanjutkan batasan-batasan permasalahan ini. laisa li ahadin illa al-imam aw wulatul muslimin. Tidak boleh mengejar perampok tersebut atau pembunuh tersebut dan pencuri tersebut untuk menangkapnya kecuali waliul amr. Perhatikan baik-baik permasalahan ini. Diizinkan pada awalnya untuk melawan, mempertahankan nyawanya, nyawa anaknya, nyawa istrinya atau hartanya, sebatas mempertahankan. Lebih dari itu, yang pertama batasannya, jika pencuri atau perampok atau teroris khawarij tersebut melarikan diri, tidak dibenarkan bagi kita sebagai rakyat sipil untuk mengejarnya dan menangkapnya. Karena setelah itu adalah tugas dan wewenang waliul amr. Nah, ini satu permasalahan. Namun dijelaskan pula oleh para ulama bahwa ketika ada seorang berupaya membunuhnya atau merampas hartanya, tahapan pertama sebelum dia memulai melawan, sebelum dia memulai mempertahankan diri dengan apa yang dia mampu, adalah dia beristighatsah, meminta pertolongan, menjerit, memanggil orang-orang di sekitarnya. Nah, tidak kemudian langsung serta-merta dia melawan, tetapi meminta tolong dulu. Ini proses pertama. Jika ternyata proses ini atau tahapan ini tidak terwujud, di saat itu dibolehkan baginya untuk mempertahankan diri dengan melawan. Dengan apa yang dia mampu. Kalau pencuri membawa senjata, tidak mungkin tentunya kita hanya melawannya dengan tongkat. Maka dengan terpaksa kita ambil senjata juga untuk menyelamatkan diri kita. Nah, sekali lagi, tahapan pertama apa? Mencoba untuk meminta pertolongan. Yang kedua, dia hanya boleh melawan untuk melumpuhkan si pencuri atau perampok dan khawarij tadi. Selebihnya, ketika mereka melarikan diri, tidak dibenarkan bagi kita mengejar mereka. Karena ini adalah wewenang waliul amr. Kemudian Al-Imam Ahmad melanjutkan, wa innama lahu an yadfa'a nafsihi fi maqamihi dzalik. Hanyalah bagi dia diizinkan untuk membela diri, mempertahankan jiwanya pada kondisi seperti itu. Tidak lebih dari itu. Nah, wa yanwi bi juhdihi alla yaqtul ahadan. Tentunya dia berniat ketika mencoba melawan, walaupun dia sudah memegang senjata, karena si maling atau pencuri atau khawarij memegang senjata, pedang dan yang semisalnya, dia meniatkan di dalam kalbunya untuk tidak membunuh si pencuri. Meniatkan di dalam kalbunya untuk tidak membunuh si perampok atau si khawarij tadi. Karena bukan wewenang dia. Sebatas mempertahankan diri. Tapi ada pertanyaan, kalau ternyata di saat upaya perlawanan dan mempertahankan diri itu terbunuh salah satu jiwa. Misalkan yang pertama, si pencuri terbunuh. Bagaimana hukumnya secara syar'i? Maka beliau melanjutkan, fa in mata 'alaihi 'ala yadayhi fi daf'ihi 'an nafsihi fal ma'rakah aw fil ma'rakah fa ab'adallahu al maqtul wa in qutila hadha fi tilka al hal wa huwa yadfa'u 'an nafsihi wa malihi rajautu lahu asy-syahadah. Kata beliau, jika ternyata si pencuri atau perompak atau perampok atau sang khawarij tadi ternyata terbunuh dalam proses perlawanan tersebut, maka sungguh Allah telah menjauhkan si pencuri atau perompak itu dari dirinya dan telah menyelamatkannya. Sebatas ini. Artinya, dia tidak bersalah. Si pemilik rumah atau saudara kita yang mempertahankan diri dan nyawanya atau mempertahankan hartanya, kemudian si pencuri atau perampok terbunuh dalam keadaan proses pertama sudah dilakukan, meminta tolong, mencoba menelpon kalau di zaman ini kepada pihak terkait, kepolisian misalkan, dia mencoba menelpon, diupayakan, atau cara lain yang intinya dia berupaya meminta pertolongan untuk tidak terjadi perlawanan. Misalkan dengan sebab orang pada datang, si pencuri lari sehingga tidak terjadi perlawanan itu. Ya. Barakallahu fikum. Dengan yang berikutnya disertai apa? Niat di dalam kalbu, tidak ada rencana untuk membunuh si pencuri atau si perampok. Jangan kemudian karena dia orang yang kebetulan ahli bela diri, sudah tahu pencuri mau masuk ke rumahnya, dia siapkan pedang. Ya. Begitu masuk langsung ditebas lehernya. Enggak boleh. Secara hukum syar'i enggak boleh. Dia memberi peringatan. Awas, jangan masuk. Misalkan. Boleh mengancam dengan kata-kata, saya bunuh kamu. Tapi di dalam kalbu dia tidak meniatkan untuk membunuh orang tersebut. Hanya untuk menggertak dia. Kemudian menjerit. Agar tetangga kanan, kiri, depan, belakang mendengar. Harapannya si pencuri atau perampok melarikan diri. Walaupun si tuan rumah ahli bela diri mampu menghadapin perampok tadi. Jangan melakukan perlawanan sebelum tahapan-tahapan tersebut dilakukan. Kalau ternyata dia masuk ke rumahnya mencoba untuk melumpuhkannya. Jangan kemudian ditebas lehernya atau tempat-tempat yang mengantarkan kepada kematiannya. Misalkan dipukul dengan pedang pada kakinya sehingga dia lumpuh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau ternyata si tuan rumah terbunuh, saudara kita yang diserang oleh perampok ini yang terbunuh dan sudah berupaya untuk mempertahankan diri, maka diharapkan kematian dia sebagai seorang syahid. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan dalilnya, kama ja'a fil ahadith, sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai hadith, wa jami'il athar, dan berbagai athar lainnya, fi hadza, dalam perkara ini, innama amarahu biqitalihi, hanyalah dalil-dalil tersebut memerintahkan orang tadi untuk melakukan perlawanan. Walam yu'mar biqatlihi, dan tidak orang tadi, si tuan rumah atau saudara kita, tidak diperintah oleh Rasul untuk membunuhnya. Qital itu perlawanan. Walaupun terpaksa nanti ujung-ujungnya sampai pada terbunuhnya salah satu pihak. Beda al-qital dengan al-qatl. Kalau al-qital itu proses perlawanan yang mungkin terjadi di sana, saling menjatuhkan, saling mencoba untuk melumpuhkan, walaupun sampai terjadi pembunuhan. Ini namanya qital. Syariat tidak memerintahkan kepada kita untuk membunuh. Tapi syariat hanya memerintahkan kepada kita dan mengizinkan untuk apa? Melawan. Begitu kata Imam Ahmad rahimahullah. Qala walam yu'mar biqatlihi, dan tidaklah orang tadi diperintah oleh Rasulullah untuk membunuhnya. Wala ittiba'ihi, dan tidak pula diperintah untuk mengejarnya. Tidak. Rasulullah tidak mengatakan kalau dia lari kejar sampai kau dapat dan kau tangkap dia. Tidak. Nah. Wala yujhiz 'alaihi in suri'a au kana jarihan. Dan tidak boleh untuk membunuhnya setelah si pencuri atau perampok atau khawarij tadi terlumpuhkan atau dia terluka. Sudah lumpuh, kemudian antum dengan penuh emosi menebas lehernya. Enggak boleh. Tidak dibenarkan. Walaupun mungkin polisi dan aparat hukum tidak mengetahuinya. Antum bisa beralasan, ini di rumah saya. Dia pencuri, masuk ke rumah saya. Dan saya terpaksa membunuhnya. Padahal tidak. Si pencuri sudah lumpuh. Si pencuri sudah tidak berdaya. Tetapi Anda masih berupaya membunuhnya. Maka walaupun pihak terkait, polisi dan yang semisalnya tidak mengetahuinya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mengetahui. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Apakah dia tergolong sebatas orang yang membela diri, ataukah dia sudah posisinya sebagai pembunuh. Ditentukan oleh apa? Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu hanyalah ditentukan oleh niatnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa hadis innamal a'mal binniyat mewarnai berbagai hukum syariat. Dalam kitab fikih apa? Dalam kitab taharah, dalam kitab salat, dalam kitab saum, zakat, dalam kitab muamalah, perdagangan dan yang lainnya termasuk dalam permasalahan ini. Niat sangat menentukan. Apa yang ada di dalam kalbu si tuan rumah atau pihak yang diserang tadi? Sebatas mempertahankan diri atau sudah ada niat mau membunuh? Barakallahu fikum. Misalkan terpancing emosinya, putra dia terkena oleh pisau sehingga terluka tangannya dan dia marah pencuri yang sudah tak berdaya itu, dia tebas lehernya hingga mati. Ini juga dia telah melakukan pelanggaran. Di sini seorang muslim tentunya berdoa kepada Allah untuk tidak diberi ujian dengan ujian seperti ini. Namun apabila dengan takdir Allah terjadi musibah seperti ini, maka harus dijalani secara ilmiah. Inilah ahlus sunnah. Menjalani agamanya dengan ilmiah, bukan dengan emosional dan amarah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah melanjutkan, wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulah. Kalau dia berhasil menawan si pencuri atau perampok dan khawarij tadi, tidak diizinkan baginya untuk membunuh. Wa la yuqimu alaihi al-had, dan tidak boleh menegakkan hukum had, hukum tindak pidana pada waktu itu juga. Enggak. Misalkan putra dia atau istri dia kena tebasan pedang si pencuri hingga terputus tangannya. Tidak kemudian setelah si pencuri tidak berdaya, lemas, tidak mampu melakukan perlawanan, dia mengatakan, saya akan kisos kamu. Tangan kamu juga saya putus karena kamu telah memutus tangan istri saya. Tidak. Itu sudah di luar batas yang diizinkan. Karena itu adalah wewenang waliul amr. Wewenang pemerintah. Betapa indahnya Islam. Betapa indahnya Islam. Dan ini salah satu mahasinul Islam. Salah satu bentuk keindahan-keindahan Islam. Dalam hukum-hukumnya. Dalam syariatnya. Walakin yurfa'u amrahu. Atau walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah fayahkumu fihi. Namun yang semestinya dia lakukan adalah melaporkan peristiwa itu, peristiwa pencurian tersebut atau perampokan tersebut atau serangan teroris khawarij tersebut kepada pemerintah atau pihak yang ditunjuk agar dilakukan penegakan hukum padanya. Demikian barakallahu fikum. Di antara dalil yang menunjukkan diizinkannya kita untuk melawan pencuri atau perampok yang mengancam harta kita, apalagi jiwa kita, Ada beberapa hadis antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qala man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna 'irdhihi fahuwa syahid wa man qutila duna nafsi fahuwa syahid. Qala ya Rasulullah ara'aita in qataltuhu? Qala huwa finnar. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan harga diri, kehormatan dirinya dan keluarganya, maka dia sebagai syahid. Dan barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan dan membela jiwanya, maka dia sebagai syahid. Ada seorang bertanya kepada Nabi, lalu bagaimana kalau ternyata kita yang berhasil membunuh dia? Maka kata Rasulullah, orang tadi, perampok tadi, pencuri tadi, dan yang lainnya, dia posisinya atau tempatnya di neraka. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran apa yang terjadi di zaman kita. Adanya beberapa kalangan atau pihak yang main hakim sendiri. Kalau di negeri kita sering dengan mendengar istilah jangan main hakim sendiri. Maka Islam, ahli sunnah, menanamkan dan mengajarkan kepada umat untuk tidak main hakim sendiri. Demi Allah, kalau seandainya pemerintahan-pemerintahan yang ada di muka bumi ini mempelajari akidah ahli sunnah dan mengetahui prinsip-prinsip ahli sunnah, niscaya mereka akan menjadikan rakyatnya sebagai ahli sunnah. Mereka akan menetapkan prinsip-prinsip dan akidah ahli sunnah sebagai asas tunggal negaranya. Karena negeri akan menjadi aman ketika rakyatnya berakidah dengan akidah ahli sunnah, mengikuti jejak as-salafus saleh. Negeri ini akan menjadi aman kalau ternyata prinsip-prinsip rakyatnya mengikuti bimbingan Al-Quran dan sunnah. Tetapi ketika di tengah-tengah rakyat ada orang-orang yang berpaham dengan selain paham ahli sunnah, berpaham khawarij misalkan, maka negeri menjadi tidak stabil, tidak kondusif, mengkhawatirkan akan muncul kekacauan-kekacauan di berbagai lini. Begitu juga ketika ada di tengah masyarakat orang-orang yang berpaham Syiah, akan muncul kekacauan, akan terjadi suasana yang tidak kondusif, perampokan, pembunuhan, penyerangan, dan yang lainnya. Realitas sebagai sebaik-baik bukti bagaimana kaum Khawarij di Indonesia dan di tempat lain menghalalkan harta kaum muslimin, merampok beberapa toko dengan alasan itu halal untuk membiayai peperangan, membiayai jihad. Oh enggak kok Ustaz, yang dirampok itu toko-toko Cina, bukan toko muslim. Walaupun Cina, walaupun kafir, tidak boleh diganggu hartanya, jiwanya. Sungguh, kalau orang-orang kafir itu mengerti tentang Islam, mengerti dengan prinsip-prinsip ahli sunnah, niscaya mereka akan menjadi muslimin. Melihat keindahan-keindahan Islam, keindahan prinsip ahli sunnah. Maka dari itu, betapa pentingnya ayuhal ikhwan, untuk kita tekun dan rajin belajar akidah ahli sunnah, serta mengajarkannya kepada keluarga, mengajarkannya kepada masyarakat kita, menyebarkan media-media ahli sunnah. Negeri ini akan menjadi aman Barakallahu fikum. Begitu pula adanya kalangan-kalangan atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya atau kegiatannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan penyerangan-penyerangan ke tempat-tempat kemaksiatan, memukul, bahkan sampai pada tingkat membakar tempat tersebut, dan tidak sedikit terjadi tertumpahnya darah atau melayangnya nyawa salah seorang di antara mereka. Ini karena mereka tidak mengerti prinsip ahli sunnah. Mereka tidak mengerti batasan-batasan hak mereka sebagai rakyat, dan tidak mengerti pula wewenang pemerintah dan waliul amr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mempelajari akidah ahli sunnah ini, maka mintalah tolong kepada Allah untuk kita dibantu oleh Allah dan ditolong beramal dengan prinsip-prinsip ahli sunnah ini. Beramal dengan apa yang kita pelajari. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akhir kajian kita dalam kitab Usul Sunnah. Di hadapan saya ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Kita gunakan majlis di sore hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya silaturahmi kepada kerabat yang masih kafir, yang realitanya sulit diharapkan keislamannya, seperti kakek, paman, atau bibi? Jawabannya, cobalah antum mendakwahi mereka dengan lebih baik lagi. Mencoba untuk mendakwahi mereka dengan cara yang lebih hikmah dan lebih ilmiah. Kalau antum sudah menilai bahwa proses-proses itu sudah dilakukan, proses-proses tersebut dakwah dengan hikmah dan ilmiah telah diupayakan disertai dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, maka wajib bagi antum atau atas antum untuk bara', berlepas diri dari orang-orang kafir tersebut, walaupun keluarga dekat kita. Jangan lagi bersilaturahmi. Sekali lagi, jika upaya dakwah telah dilakukan dengan penuh hikmah, penuh kelembutan, keilmiahan, sehingga mereka diharapkan benar-benar memahami Islam, jangan-jangan pada paman, bibi, dan kakek antum ada syubhat, mengira antum yang berjenggot dan berjubah ini adalah teroris yang sekarang ini melalui berbagai media digambarkan bahwa umat Islam itu kejam, jahat, dan ajaran Islam itu adalah ajaran yang mendidik pemeluknya untuk membunuh. Itu yang ada di benak mereka akibat berbagai siaran dan berita dalam media massa. Kalau seperti ini kondisinya, maka kita diwajibkan untuk bersabar menepis syubhat-syubhat tersebut. Tunjukkan akhlak yang mulia. Misalkan antum berkunjung kepadanya dengan membawa hadiah. Mungkin dia punya kebutuhan dalam urusan materi. Mungkin beliau punya hutang atau putranya sakit. Antumlah yang menolongnya. Dengan harapan syubhat yang ada di benaknya itu semua tertepis dan hilang. Kalau ternyata upaya demi upaya ini sudah antum merasa melakukannya, maka antum punya hak untuk berlepas diri darinya. Dengan tidak melakukan silaturahmi sekalipun, antum punya hak dan tidak disalahkan secara agama. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana dengan dalil-dalil Ja'far Umar Thalib dalam majalah Salafi terbaru bahwa bolehnya mencela pemerintah di atas mimbar? Nah, dan bahwasanya itu bukan termasuk ciri khas Khawarij. Saya belum membaca majalah ini, tapi sudah tahu jalur atau alur pemikiran orang yang bernama Ja'far Umar Thalib ini. Ketahui bahwa dia adalah orang yang berpaham teroris Khawarij. Naam. Masalah mencela pemerintah, mengkritisi pemerintah, mencacinya melalui mimbar-mimbar ataupun orasi-orasi dan tulisan-tulisan secara terbuka, ini memang manhaj Khawarij. Nah, barakallahu fikum. Sepakat ulama sejak dulu hingga hari ini, kalau kita mau menelusuri sejarah, justru sikap pertama yang dipertontonkan oleh pendiri atau perintis Khawarij, oleh perintis Khawarij Dzul Khuwaisirah, adalah mencela waliul amr secara terbuka dengan menyatakan, ini wahai Muhammad adalah cara pembagian yang tidak ikhlas wahai Rasulullah. Bukan langsung mengangkat senjata, melemparkan tombak dan atau memukulkan pedangnya. Tidak. Yang pertama kali dilakukan adalah mencela kebijakan waliul amr secara terbuka. Sehingga siapa saja, di mana saja, kapan saja yang punya kebiasaan mencela waliul amr, mencacinya, mengkritisinya secara terbuka, ketahuilah bahwa dia adalah seorang Khawarij mengikuti jejak Dzul Khuwaisirah. Yang Rasulullah mengatakan ketika Umar ibn al-Khattab meminta izin untuk memenggal lehernya, Rasulullah tidak mengizinkan dan mengatakan innalahu ashaban, sesungguhnya dia akan memiliki pengikut. Nah, kemudian disebutkan ciri-ciri pengikutnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan, barang siapa yang memiliki kritisan atau kritikan dan nasihat untuk pemerintah, maka jangan ditampakkan secara terbuka. Ja'far Umar Thalib mengatakan hadis ini adalah hadis lemah sebagaimana dilemahkan oleh Syekh Muqbil. Ya. Ketahuilah bahwasanya hadis ini tentu para ulama berijtihad. Asy-Syaikh Mubir rahimahullah hanya menilai secara ilmiah kedudukan hadis tersebut. Asy-Syaikh tidak berbicara tentang Khawarij. Beliau sebagai seorang muhaddis, salah satu pakar hadis, salah satu amalan dan karya beliau adalah menilai dan meneliti hadis-hadis Rasul. Sebatas itu. Apakah sanadnya sahih ataukah tidak? Walaupun hadis tersebut dinyatakan oleh beliau sebagai hadis yang tidak sahih, ketahui bahwasanya keyakinan ahli sunnah yang melarang untuk mencela dan mengkritisi waliul amr secara terbuka itu merupakan ijma', merupakan kesepakatan ulama sejak dahulu kala. Dalilnya bukan hanya hadis tersebut, ada beberapa hadis yang lainnya. Di antaranya lah hadis Usama bin Zaid. Ketika ada seorang berkata kepada Usama bin Zaid, tidakkah engkau mau menasehati sang khalifah Yazid bin Muawiyah? Kenapa tidak kau nasehatin dia yang melakukan kemungkaran ini dan itu? Maka Usama bin Zaid mengatakan, apakah engkau mengira bahwa aku ini tidaklah memberikan nasihat kepada waliul amr kecuali harus memberitakannya kepada kamu? Tidaklah aku menyampaikan nasihat kepada pemerintah kecuali harus aku menyampaikan, memberitakan dan memberitahu kepada kamu bahwa aku telah menasihati? Sungguh aku telah menasihati waliul amr antara diriku dengan dia. Rahasia sifatnya tertutup. Demikian salaf. Tetapi Ja'far Umar Thalib adalah seorang yang memang memiliki pemikiran tersebut. Memiliki pemikiran khawarij. Menentang waliul amr, mencela, mencaci waliul amr, memprovokasi umat dalam mencela waliul amr. Tapi subhanallah, orang ini memang penuh dengan sikap talawun. Sikap berwarna-warni. Tergantung siapa kawan yang sedang dia inginkan dunianya. Nah, terkait dengan hadis tersebut, ketahuilah hadis tersebut telah disahihkan oleh ulama-ulama kita selain daripada Syekh Muqbil. Syekh Muqbil adalah guru kami, tetapi kita tidak boleh bertaklid kepada beliau. Nah, hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang secara keilmuan tentu diakui oleh semua ahli sunnah, termasuk oleh Syekh Muqbil juga, bahwa Syekh Al-Albani adalah di atas beliau. Disahihkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi. Disahihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan masyayikh ahli sunnah lainnya di zaman ini. Disahihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan para ulama muhaddithin sejak dahulu kala. Al-Imam Ibn Abi Asim. Al-Imam Al-Ajurri. Al-Imam Ibn Battah. Mensahihkan hadis tersebut. Ini. Tetapi Ja'far Umar Thalib dengan syubhat dan ambisinya serta kesombongannya, ingin membodohi umat untuk dia tetap mendapat legalitas dalam kegiatannya menjalani manhaj khawarij mencela waliul amr. Anehnya, di saat dia harus berkawan dengan orang liberal, berkawan dengan orang liberal. Di saat dia harus berkawan dengan orang Kristen, juga berkawan dengan orang Kristen. Ja'far Umar Thalib di bulan Sya'ban tahun yang lalu menghadiri acara penganugerahan gelar honoris causa untuk gubernur Manado yang Kristen. Sebagai tokoh pemersatu antar umat beragama. Diberi gelar gubernur tersebut. Nah, masya Allah. Gelar kehormatan tersebut diberikan oleh UIN atau IAIN Malang. IAIN atau UIN Malik Maulana Malik Ibrahim di Malang, dihadiri oleh pendeta, dihadiri oleh berbagai tokoh agama selain Islam. Dan Rektor UIN mengatakan bahwa penganugerahan gelar honoris causa ini kepada Gubernur Manado yang Kristen tersebut, Sinyo Hari Sarung Dayang, adalah berkat rekomendasi dua tokoh Islam. Yang pertama Ja'far Umar Thalib dan yang kedua Muhammad At-Tamimi yang Syiah itu di Ambon. Ya subhanallah, berfoto bersama dengan Kristen dan orang Syiah. Orang-orang liberal duduk bersama dengan Kristen-Kristen pendeta. Itu Ja'far Umar Thalib. Kalau Khawarij tahu ini, Ja'far sendiri yang dikafirkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Ya subhanallah. Baru-baru ini kembali Ja'far Umar Thalib merekomendasi si gubernur Kristen tadi untuk menjadi pemimpin negara Indonesia dan mengatakan hendaknya bangsa Indonesia memberi kesempatan kepada Sinyo Hari Sarung Dayang untuk memimpin negeri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakadha ya ikhwan. Ana katakan cukup penjelasan ringkas ini tentang Ja'far Umar Thalib. Bahwa dia kapan akan menjadi seorang tokoh khawarij. Maka dia adalah tokoh khawarij. Kapan dia harus berkawan dengan orang liberal, maka dia bisa berkawan dan tersenyum dengan orang liberal. Kapan dia harus berkawan dengan orang Kristen, tersenyum, duduk bersama, berfoto bersama, membelanya. Dia akan bisa melakukan itu semua. Kapan dia harus menjadi preman, ya, menyerang kaum muslimin, menyerang beberapa pihak yang harus diserangnya, dia serang dengan kekuatan dan tidak segan-segan menumpahkan darah. Ini adalah tokoh yang berbahaya. Sekali lagi, semoga keterangan ringkas ini bisa menjadi jawaban. Allahumma musta'an. Apakah berbohong diperbolehkan dalam syariat Islam? Enggak boleh. Berbohong ya haram. Al-kadzib haram. Namun dalam beberapa kondisi yang sifatnya darurat. Si penanya mengatakan, contoh kalau berbohong dalam rangka menyelamatkan seseorang yang akan dibunuh oleh orang lain. Nah, boleh. Tapi diistilahkan dengan tauriyah. Tidak berbohong murni. Ya, dia berupaya untuk tidak berbohong murni, murni bohong, murni dusta. Tetapi dengan kata-kata yang bisa difahami, diterjemahkan dengan berbagai makna. Ya. Barakallahu fikum. Ini sifatnya darurat. Kalau hukum asalnya haram. Babi dalam syariat Islam haram. Dalam kondisi tertentu yang sudah tidak ada lagi jalan keluar baginya, kalau dia tidak memakannya maka dia akan mati, maka diizinkan untuk memakan daging babi sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang dia lapar, kalau enggak makan maka dia mati. Boleh makan pada waktu itu, bukan kemudian dia potong lagi, dia masukkan ke kresek buat bekal perjalanan. Enggak boleh. Ya sudah, lu nanti Ustaz kehilangan, kehabisan makanan nanti. Ya sudah, nanti hukumnya nanti, bukan sekarang. Sekarang sudah cukup. Ya. Barakallahu fikum. Dan juga ketika makan, bukan kemudian makan daging babi dengan lahap, ambil kecap, ambil ini, ambil. Nah, bukan demikian maksudnya. Makan sebatas menutupi perut yang lapar ini. Menyambung kehidupan dengan penuh kebencian. Penuh kebencian. Allah mengatakan, "Faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi." Barang siapa, setelah Allah menyebutkan tentang haramnya daging babi, kemudian bangkai, nah, beliau mengatakan kecuali orang-orang yang dalam kondisi darurat diizinkan makan tanpa ada sikap berlebih-lebihan melampaui batas. Atau memang seleranya sudah. Ya. Berselera sekali makan daging babi. Ah, ini enggak dibenarkan. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah. Nah. Ada pertanyaan kalau enggak dari arah sini, dari arah sini, dari arah sini, dari arah sini. Yang penting harus terjawab. Nah. Mohon penjelasan mengapa seseorang bisa sampai terjumus pada sifat la'ab, mutalawin, dan penuh makar. Nah, ya, pertama perlu dikoreksi keikhlasan. Itu yang pertama. Keikhlasan di dalam menuntut ilmu, keikhlasan di dalam berpegang dengan sunnah. Seorang yang mukhlis tidak akan menjadi la'ab. Tidak akan menjadi seorang yang mempermainkan umat, mempermainkan ulama, mempermainkan ilmu. Enggak. Seorang yang mukhlis, yang hanya mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan ridha manusia, sanjungan manusia, simpati manusia. Nah, dia tidak akan mutalawin, tidak berwarna-warni. Nah, barakallahu fikum. Tetapi seorang yang tidak mukhlis, mengharapkan selain Allah, mengharapkan manusia, pujaannya, mengharapkan hartanya, dan seterusnya, dia akan menjadi mutalawin. akan menjadi orang yang berwarna-warni, berubah sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Ada pertanyaan mungkin mestinya diajukan ke Ustaz Qomar. Ada seorang wanita atau istri meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan hutang puasa dikarenakan hamil dan menyusui. Bagaimana cara membayarnya? Tergantung antum berkeyakinan fatwa ulama yang mana, apakah wanita hamil dan menyusui itu harus mengqadha di hari yang lainnya, mengganti dengan puasa di hari yang lainnya, atau antum berkeyakinan fatwa yang kedua bahwasanya wanita hamil dan menyusui membayar fidyah. Kalau antum yakini jenis yang pertama atau pendapat pertama, maka kepada ahli warisnya, suami atau anak-anaknya, hendaknya mengganti puasa sang istri atau ibu yang meninggal dunia dalam keadaan hamil atau dikarenakan hamil dan menyusui dia tidak berpuasa. Maka diganti dengan puasa, mengqadha ahli warisnya. Ya, mengqadha. Tapi kalau antum berkeyakinan pendapat kedua, maka cukup dibayar dengan fidyah. Dibayar dengan fidyah memberi makan orang miskin untuk setiap harinya. Kalau istri kita tidak berpuasa 20 hari, maka diberilah makan untuk 20 orang miskin. Nah, kalau yang ana yakini hingga hari ini adalah pendapat kedua, yaitu wanita hamil dan menyusui diwajibkan atasnya ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan untuk membayar fidyah. Mohon nasihat Ustaz agar kita tidak termasuk pengingkar sunnah. Doa barakallahu fikum, minta kepada Allah hidayah. Yang kedua, talabul ilmi, belajar sunnah Rasul agar kita tidak tergolong orang pengingkar sunnah. Yang ketiga, carilah teman-teman yang baik, yang di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan berkawan dengan aqlaniyun, orang-orang rasionalis yang mengedepankan rasio atau logikanya di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah nabinya. Pertanyaan, bismillah, afwan, jika keluarga atau kerabat kita telah memutuskan tali silaturahmi dengan kita dikarenakan dengan ana, dikarenakan ana telah menikah dengan seorang ikhwan salafi, mereka tidak ridha atas pernikahan ana dengan ikhwan salaf tersebut, apakah boleh saya memutuskan tali silaturahmi dengan mereka juga? Jawabannya, berupaya untuk tidak memutuskan tali silaturahmi walaupun mereka yang memulainya, berusaha seoptimal mungkin. Mungkin keluarga itu tidak rela saudari menikah dengan orang yang berjenggot atau berjubah karena adanya syubhat-syubhat. Maka anti harus sabar menasehati mereka dan menunjukkan akhlak yang mulia. Menelpon mereka, kirim surat kepada mereka, memberi hadiah kepada mereka. Begitu. Barakallahu fikum. Jangan kemudian kita membalas sikap kejahilan mereka dengan kejahilan. Jangan. jangan mudah untuk memutuskan tali silaturahmi. Nah, diupayakan. Bagaimana sikap kita jika kita meminta izin talabul ilmi untuk menuntut ilmu agama kepada orang tua kita, tetapi tidak diizinkan taat kepada kedua orang tua kita? Kalau yang dimaksud dengan talabul ilmi adalah misalnya pergi ke pondok pesantren yang jauh ya, untuk belajar secara khusus ilmu agama, tidak diizinkan, maka antum bersabar. Toh ternyata insya Allah di kota antum, di kota yang antum tinggal, ada kajian-kajian Islam. Ya. Ada kajian akidah, ada kajian fikih, ada kajian akhlak, kemudian keimanan, tafsir, dan yang lainnya. Alhamdulillah. Maka antum bersabar, taat kepada kepada kedua orang tua. Ya. Dalam hal ini. Kenapa? Karena talabul ilmi terkait dengan urusan yang Allah wajibkan kepada antum. Akidah, iman, ibadah, akhlak. Ada di kota tempat antum tinggal. Tinggal antum serius belajar. Kecuali di tempat antum tidak ada lagi pelajaran. Juga tidak ada media-media dakwah lainnya, media ilmu. Atau antum khawatir di kota yang antum tinggal yang tidak ada kajian-kajian sunnah tersebut, antum menjadi larut dalam dunia syubhat ataupun syahwat, sehingga antum tidak lagi istiqamah di atas syariat Islam, maka antum berangkat belajar ke tempat-tempat yang di situ ada ilmu, baik itu pondok pesantren yang dekat dengan kota antum ataupun yang jauh sekalipun, walaupun kedua orang tua tidak mengizinkannya. Jika keberadaan antum di kota tersebut tidak bisa belajar, tidak ada kajian-kajian, tidak ada juga media-media ilmu, dan antum terancam di lingkungan yang penuh dengan pelanggaran dan kemaksiatan ini, antum terancam keistiqomahannya, antum terancam keimanannya, maka wajib bagi antum untuk belajar Islam, belajar ilmu, walaupun tanpa izin kedua orang tua. Barakallahu fikum. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu diizinkan dalam perkara yang ma'ruf. Ya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang diizinkan kepada makhluk siapapun dia, kalau konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang khaliq, Allahu subhanahu wa ta'ala. Apakah setiap suami istri telah ditentukan dalam takdir Allah berapa banyak anak yang akan diperolehnya? Naam, sudah ditentukan dalam takdir Allah. Bagaimana dengan yang membatasi kelahiran dengan program KB? Pada hukum asalnya tidak boleh. Kalau tidak ada alasan yang darurat, maka tidak dibolehkan. Apa itu alasan yang darurat? Misalkan dokter yang memang ahli di bidangnya, amanah, barakallahu fikum, memutuskan bahwa istri Anda tidak diizinkan lagi untuk hamil dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 3 tahun, dan diperkirakan secara medis oleh dokter yang ahli di bidangnya, bidang kandungan, bukan dokter umum, bidang kandungan, bukan dokter internis, sekaligus dokter kandungan tersebut adalah seorang dokter yang amanah, bukan dokter yang juga ikut meramaikan program KB, maka boleh diterima saran dokter tersebut untuk sementara waktu tidak diizinkan istri kita hamil. Diperbolehkan mengkonsumsi apa yang disarankan secara medis untuk menunda kehamilan. Namun apabila batas waktu yang diperkirakan secara medis telah selesai, maka dilarang untuk melanjutkan ikut program KB tersebut. Nah, alhamdulillah. Dan kita semua memang ikut program KB, yaitu keluarga besar. Dan keluarga berencana, memang direncanakan punya anak banyak. Dan sudah direncanakan anak-anaknya menjadi ahli sunnah. Semuanya berencana. Gak ada yang di luar rencana. Pertanyaan terakhir. Masya Allah. Karena tidak terjawab, cari yang lainnya. Bolehkah kita mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah? Tergantung. Kalau antum dengan sikap tersebut diharapkan untuk menjadi pelajaran bagi sang ahlul bid'ah tersebut, maka boleh antum untuk tidak mengucapkan salam atau menjawab salamnya. Yang seperti ini diizinkan secara syar'i. Nah, barakallahu fikum. Jika ternyata sebaliknya, ketika antum tidak mengucapkan salam, justru mendatangkan madarat atau efek negatif terhadap orang tersebut atau diri antum, maka tidak disyariatkan kita untuk tidak mengucapkan salam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Dalam permasalahan ini ada rincian yang lebih luas lagi. Semoga bisa dibahas dalam kesempatan lain. Apa yang kita kaji ini saya berharap Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum semuanya. Dan semoga kajian kita ini Allah jadikan sebagai tambahan iman bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.